selamat sore. Dian Mayo. Nama ku Benzo, rumah di WC, mobilku banyak, harta berlimpah. Manggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas adanya AC. Wajahku cantik, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Mesinku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Sapa. Oh, rumah delese. Mobilku banyak, asal berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Pokok papan atas, atas segala. Ipang Regisa Mangga Dua, tapi gak tahu. Tapi ya Eman Sony, selamat sore, thank you banget. Selamat bersenang-senang semuanya dengan